وبعد إطالة النظر وإمعان الفكر فيما حرره أهل العلم في باب البدع والمحدثات اجتمع لدي 23 قاعدة عليها يقوم الابتداع في الدين وإليها يؤول الإحداث المشين. ومن الموافقات اللطيفة أن يوافق عدد هذه القواعد عدد سن البعثة المحمدية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد رأيت أن أجعل بين يدي هذه القواعد مدخلين، أولهما في حد البدعة، ثانيهما في الأصول الجامعة للابتداع. المدخل الأول في حد البدعة، وفيه 8 مسائل. الأولى معنى البدعة في اللغة، الثانية معنى البدعة في الشرع، الثالثة موازنة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، الرابعة العلاقة بين الابتداع والإحداث، الخامسة العلاقة بين البدعة والسنة، السادسة العلاقة بين البدعة والمعصية، السابعة العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة، الثامنة خصائص البدعة. المدخل الثاني في الأصول الجامعة للابتداع، وفيه تفصيل الكلام على الأصول الجامعة للابتداع وهي 3. الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، الأصل الثاني الخروج على نظام الدين، الأصل الثالث الذرائع المفضية إلى البدعة. أما موضوع هذا الكتاب وعمود فسطاته وهو بيان القواعد التي تعرف بها البدع، فقد قسمته إلى 3 أقسام بناء على أن هذه القواعد وعددها 23 راجعة إلى أصول 3، وذلك على النحو التالي. الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، وتحته 10 قواعد. الأولى العبادة المستندة إلى حديث مكذوب، الثانية العبادة المستندة إلى الهوى والرأي المجرد، الثالثة العبادة المخالفة لسنة التركية، الرابعة العبادة المخالفة لعمل السلف، الخامسة العبادة المخالفة لقواعد الشريعة، السادسة التقرب إلى الله بالعادات والمباحات، السابعة التقرب إلى الله بالمعاصي، الثامنة إطلاق العبادة المقيدة، التاسعة تقييد العبادة المطلقة، العاشرة الغلو في العبادة. بسم الله. Kita lanjutkan membaca mukaddimah dari penulis kitab halaman 7 ya. Qala wa faqallah wa ba'da italatin nazar, dan setelah lama ini berfikir, wa im'anil fikr ya, ini benar-benar mendalami ya, fokus fima harrarahu ahlul ilm, tentang apa yang ditahrir oleh ahlul ilm, ulama. Tahrir itu tahqiq ya, diteliti oleh ulama. Fi babil bid'i wal muhdatsat, dalam bab bid'ah dan muhdatsat. Artinya penulis ini wafakallah, dia banyak membaca apa yang dikaji ulama di kitab-kitab mereka dalam bab bid'ah dan muhdatsah. Setelah lama dia mengkaji, ya, memikirkan, ya, memahami betul ulasan ulama, ijtama'a ladayya, terkumpulah di sisi saya 23 qa'idah, 23 qa'idah. Jadi 23 qa'idah yang nanti diulas dalam buku ini itu hasil apa? Italatul nazar dan imkanul fikr, ya. Lama dalam memikirkan dan mengamati betul, ya, apa yang sudah diulas ulama ini, ibaratnya intisarinya, ya. Nah, dia cukupkan untuk kita, ya. Nah, hasil dari mengkaji kitab-kitab ulama tadi. Nah, kemudian di bawah dikasih faedah, ya, hasiah nomor 3 itu. Min abrazi ma kutiba fi hadzal babi wa anfa'i, di antara yang paling abraz, paling nampak gitu, ya, dari apa yang ditulis ulama, ya, dalam bab ini dan yang paling manfaat, paling masyhur, terkenal dan paling manfaat di antara kitab-kitab yang ditulis ulama dalam bidang ini, yang paling terkenalnya dan paling manfaatnya ada 5 ini. Pertama, kitab Al-Bida'u wan-Nahyu anha, Ibnu Waddah Al-Qurtubi, karya Ibnu Waddah Al-Qurtubi, wafat tahun 276. Lama, ya. Itu abad ketiga, ya. Masya Allah. Dari zaman itu sudah apa? Dibahas masalah ini. Nah. Kemudian yang kedua, kitab Al-Hawadis wal-Bida' Li-Turtusi, karya At-Turtusi, beliau wafat tahun 530. Ini juga lama ini, ya. Zaman dahulu, ya. Yang ketiga, kitab Al-Ba'isu ala Inkaril Bid'i wal Hawadis li Abi Syamah, karya Abu Syamah. Ini orang madhab Syafi'i, imamnya. Wafat tahun 665. Ini lama, ya. Sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebelum An-Nawawi rahimahullah. Ya. Baik. Yang keempat, iqtida'u siratil mustaqim li mukhalafati ashabil jahim li taqidin Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 728. Ini dulu kita pernah baca, ya, di pondok sebelumnya di Bojonegoro, ya. Yang sudah ditahqiq itu 2 jilid. Yang kelima, kitab Al-I'tisam li Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, wafat tahun 709. Nah, kalau kamu ingin punya referensi yang berkualitas, ya, kumpulkan buku ini, ya. Kalau bisa beli aslinya beli, kalau enggak apa benar? Carikan PDF-nya di fotokopi. Karena enggak selalu ada di penjual kitab yang ada di tempat kita, ya. Mungkin ada, mungkin tidak. Kalau sulit didapatnya, bisa. Itu jadi rujukan, ya. Kalau ingin apa, langsung ke buku ulama yang memang ternama dalam kajian masalah ini, ya. Nah, kita mulai dari apa, ibaratnya yang sudah dirangkumkan oleh penulisnya. Semoga bermanfaat. Oke. Kembali ke atas. Alaiha yakumul ibtida'u fid din. Di atas 23 kaidah itulah yakum. Ini tegaknya al-ibtida' fid din. Maksudnya perbuatan bid'ah dalam agama itu enggak keluar dari 23 kaidah. Nah, orang-orang yang berbuat bid'ah itu imma dia menyalahi kaidah ini atau ini atau ini ini. Paham? Wa ilaiha, dan kepada 23 kaidah inilah ya'ulul ihdatsul masyin. Kembalinya perbuatan ihdats, membuat hal baru yang masyin. Masyin itu ma'ib, yang tercela. Itu kembalinya kepada satu dari 23 kaidah ini. Jelas? Jadi penting kan? Nah, kalau kamu hafal 23 kaidah ini dan tahu betul makna dan terapannya, insyaallah kamu bisa membedakannya. Mana sunnah, mana bid'ah. Insyaallah ya. Semoga kita dimudahkan dalam memahaminya dan menghafalnya. Dan mengumpulkan daftar gitu ya. Bid'ah apa saja yang ada ini ya. Ini masuk kaidah yang keberapa ini? Ini kamus bid'ah nanti. Kan Indonesia. Jelas, kumpulkan semua. Jadi karya. Syekh Albani rahimah sudah punya loh. Kamus bid'ah. Kamus bid'ah. Itu karya Syekh Albani. Islam saat ini. Iya, artinya selama beliau masih hidup, dia kumpulkan apa bid'ah-bid'ah yang ada. Misalkan dalam sholat, dalam jenazah, dalam haji, dalam puasa, kamus bid'ah. Ada berapa jilid itu? Senalit. Cari aja kamus bid'ah karya Syekh Albani. Sudah ada. Nah, masya Allah. Selanjutnya, qala wafaqallah wa minal muwafaqatil latifah, dan di antara muwafaqat ini apa, kecocokannya, kebetulan yang latifah, yang unik. Latifah maksudnya apa? Yang unik. Artinya bagi penulis ini kebetulan yang enggak sengaja loh. Enggak disettingan loh ini. An yuwafiqa 'adad hadhil qawaidi ada dan sinil bi'satin Muhammadiyah. Jumlah kaidah yang 23 ini itu cocok dengan jumlah tahun diutusnya Nabi kita Muhammad. Ya, beliau diutus ya berdakwah selama berapa lama? 23 tahun kan. Kok kebetulan loh, enggak settingan loh. Nah, kemudahan menghafalkan saja. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Nah, artinya ya semoga ya ketepatan ini membawa berkah. Nah. Qala wafaqallah wa qad ra'aytu an aj'ala bayna yadayya hadhihi al-qawa'ida madkhalayn. Wa qad ra'aytu, dan saya memandang ya, ini menurut pendapat penulis gitu ya, pikirannya gitu, untuk menjadikan di hadapan, di muka kaidah yang 23 ini, untuk saya buatkan dua madkhal, dua pendahulu. Bagus kayaknya gitu ya. Sebelum nanti belajar kaidah yang 23 satu-satu, dikasih dulu muqad, dia pendahuluan dua kali. Apa saja? Awwaluhuma, yang pertama, fi haddil bid'ah, dalam mendefinisikan bid'ah. Wa tsaniha, yang kedua, fil usulil jami'ati lil ibtida', pokok-pokoknya bahasan yang mengumpulkan semua perbuatan bid'ah. Jadi semua perbuatan bid'ah yang mungkin enggak terhitung ini. Itu kalau kita kembalikan ke induknya itu ada tiga. Paham? Usulnya itu ada tiga. Yang semua perbuatan bid'ah itu kembali ke satu dari tiga ini. Nah, al-madkhalul awal fi hadil bid'ah. Pendahuluan yang pertama tentang definisi bid'ah, wa fihi samanu masail. Padanya ada 8 masalah. Yang pertama tentang makna bid'ah fil lughah, yang kedua makna bid'ah fisyar. Apa artinya bid'ah menurut bahasa? Apa artinya bid'ah menurut syariat? Yang ketiga, muwazanatun bainal makna lughawi wal makna syar'i. Perbandingan antara makna bid'ah menurut bahasa dan menurut syariat. Di mana kesamaannya, di mana bedanya? Gitu ya. Kesesuaiannya. Kemudian yang keempat, al-alaqatu bainal ibtida wal ihdath. Apa hubungan antara perbuatan bid'ah dengan perbuatan hal yang baru dalam agama? Nah, apakah setiap hal yang baru itu bid'ah? Nah, gitu ya. Nah, ini nanti dibahas. Kemudian al-alaqah bainal bid'ah wa sunnah. Apa kaitan antara bid'ah dengan sunnah? Jelas. Kemudian yang keenam, al-alaqah bainal bid'ah wal ma'asiyah. Apa kaitan bid'ah dengan maksiat? Yang ketujuh, al-alaqah bainal bid'ah wal maslahatil mursalah. Apa kaitan bid'ah dengan maslahat mursalah? Jadi kamu ada tamyiz gitu, enggak nyampur. Jelas. Kemudian yang ke-8, khasa'isul bid'ah. Apa ciri khasnya kebid'ahan yang enggak ada pada yang lain? Ini hanya dalam bid'ah saja. Jelas. Nah, ini juga pengetahuan dasar yang apa? Perlu, ya kan? Jangan kamu hafal kaidah tapi hal-hal yang mendasar begini kamu enggak ngerti nih. Nah, ibaratnya kamu punya bangunan tapi pondasinya apa? Belum jadi selanjutnya, belum dikuasai. Nah, ini kurang bagus. Jadi kalau kamu kuasai dasar ini bagus. 8 masalah ya tentang haddul bid'ah. Kalau pengen tahu definisi bid'ah, ya kuasai 8 masalah ini. Ya. Kemudian al-madkhulu tsani fil usulil jamiah lil ittida'. Pendahuluan yang kedua tentang pokok-pokok bahasan yang mengumpulkan semua perbuatan bid'ah. Wa fihi tafsilul kalam 'ala al-usulil jamiah lil ittida'. Dalam madkhul yang kedua ini ada perinciannya, pembicaraan tentang pokok-pokok bahasan yang mengumpulkan semua perbuatan bid'ah wa hiya salatah. Pokok bahasannya ada 3. Al-asl awal yang pertama, at-taqarrub ila Allah bima lam yushra', atau bisa juga bima lam yashra', misalnya perbuatan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan atau yang tidak Allah syariatkan. Ya, cari banyak gak tuh? Banyak ya jenis bid'ah yang bentuknya adalah mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak dengan cara ikut syariat Allah, bikin tariqah sendiri, bikin cara sendiri, bikin model sendiri, maksudnya ingin dekat dengan Allah. Ada yang model begini. Al-aslu tsani, pokok yang kedua dari semua perbuatan bid'ah itu adalah al-khuruj an ala nizamiddin. Keluar dari apa? Tatanan agama. Agama ini kan sudah ada tatanannya, ada aturannya ya. Ada jenis-jenis bid'ah itu yang jenisnya apa? Keluar dari aturan tadi. Paham? Padahal agama sudah mengatur, dia apa? Menyelisih aturannya. Ya. Jelas? Yang ketiga, al-asul salif ad-dara'iul mufdiyah, al-mufdiyatu ilal bid'ah. Segala celah ya, yang mengantar kepada bid'ah. Apa-apa ini kalau dibuka ini jalan masuk menuju bid'ah. Nah, ada jenis kebid'ahan yang seperti itu, dia itu dari'ah untuk bid'ah yang lain gitu. Paham? Bid'ah yang membuka jalan untuk bid'ah yang lebih besar lagi gini ya. Nah, ada yang jenis yang begitu. Baik, amma maudhu' ahlul kitab wa amudu fustatihi, bisa juga fisatihi. Adapun pokok bahasan kitab ini dan tiang fustatnya. Fustat itu artinya tenda atau kemah besar dia. Pernah lihat kayak orang jamaah haji gitu ya. Ada tenda besar yang mungkin segini bisa ya. Fustat. Amudu fustati. Tiang kemahnya, tiang tendanya. Intinya yang menjadi apa? Bahasan utama buku ini wa huwa, yaitu bayanul qawaid. menerangkan kaidah-kaidah allati yu'rafu bihal bid'ah, yang dengan kaidah-kaidah itu dikenali bid'ah. Artinya yang 23 tadi ya, itu fustadnya ya, atau maudunya ya, maudunya, maudu daripada kitab ini adalah 23 kaidah itu. Nah, 23 kaidah itu faqad qasamtuhu, saya bagi 23 itu ila salasati aqsam, menjadi 3 kelompok. Jadi 23 ini dibagi 3 kelompok. Binaan ala anna hadhil qawaid, dibangun atas dasar kaidah yang 23 ini, wa adaduha 23, raji'atun, 23 kaidah ini kembali ila salah ila usulin salasa, kepada 3 usul yang tadi. Am wa dalika ala nahwi tali. Berikut ini jabarannya ya. Di asal yang awal ada berapa kaidah di situ ya? Di asal yang sani ada berapa kaidah di situ? Di asal yang salis ada berapa kaidah di situ? Itu maksudnya. Al-asl awal yaitu at-taqarrub ila Allah bima lam yusyrah. Ada jenis bid'ah yang bentuknya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak sesuai syariat. Wa tahtahu asyru qawaid. Nah, di asal yang pertama ini ada 10 kaidah. Yang pertama, al-ibadatul mustanidatu ila hadisin maqdud. Ada bid'ah itu bentuknya itu ibadah, tapi bersandar kepada hadis yang didustakan, hadis palsu. Jelas? Nah, ini banyak gak? Wah. Makanya jangan sembarang membaca buku. Banyak buku yang masyhur terkenalnya, seperti Duratun Nasyi'in. Itu kalau antum tahu, orang-orang yang suka ngaji zaman dulu ya, tahun 70-an itu terkenal itu, kayak Ridho Salim lah gitu. Di mana-mana majlis apa pengajian dibahas. Nah, di situ banyak kumpulan apa hadis yang sudah diperiksa ulama. Akhirnya apa? Berkembanglah di masyarakat jadi amalan ibadah yang mereka menganggap itu dari Nabi, padahal hadisnya apa? Kasihan kan? Nah, ini jenis yang pertama ya. Ibadah yang sandarannya itu hadis palsu. Yang kedua, al-ibadatul mustanidatu ilal hawa war-ra'il mujarrad. Ibadah yang bersandar kepada hawa nafsu saja, kepada pendapat semata. Mujarrad itu maksudnya semata, pendapat saja ini. Artinya kalau ditanya dalil Qur'annya enggak ada, dalil hadis enggak ada, itu cuma pendapat saja. Ya. Bagaimana bisa ibadah itu dasarnya hanya pendapat saja? Ya kan? Ini yang disebut bid'ah ya, begitu, hanya pendapat saja. Nah, hawa, selera. Nah, yang ketiga, al-ibadatul mukhalifatu lisunnati tarkiyah. Nah, ibadah yang menyelisih apa? Sunnah tarkiyah. Artinya yang sunnah ini ditinggalkan, tapi dia malah menghidupkan. Nah, yang sunnah tarkiyah. Nah, yang keempat, al-ibadatul mukhalifatu li'amali salaf. Ibadah yang menyelisih amalan salaf. Tidak ada praktik salaf seperti ini dia lakukan dan dia anggap sebagai ibadah, padahal sebaik-baik generasi siapa? Salaf. Sani itu baik, pasti sudah ada dari salaf kita yang apa? Melakukannya, tapi tidak ada, dia anggap itu ibadah. Nah, ini jenis bid'ah. Yang kelima, al-ibadatul mukhalifatu li qawaidi syariah. Ibadah-ibadah yang menyelisih kaidah-kaidah syariah. Nah, yang keenam, at-taqarrub ila Allah bil 'adat wal mubahat. Mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan melakukan apa? Amal adat. Atau amal yang mubah, yang pada asalnya enggak ada pahala, enggak ada dosa ya, tapi dia niatkan. Paham? Jelas. Misalnya, nanti banyak nih contohnya. Kamu mendaki gunung itu hukumnya apa? Boleh saja. Tapi kamu niat taqarrub ila tafakkur alam. Tafakkur alam. Ini ikhlas. Gitu ya. Faham. Pokoknya dia menganggap setiap langkah, setiap keringat itu berpahala gitu. Untuk dekat dengan Allah. Dari mana? Itu dikatakan bid'ah ya. Nah, anak benar gue ikut pramuka ya. Teman sekolah lah. Itu naik gunung. Susah ya. Kadang tengah malam. Naik mobil TNI itu, truk itu diturunkan di bawah gunung mungkin jam 12 malam. Gelap, suruh jalan ke gunung. Gelap gunung. Pas di nasihatnya pembinanya gitu ya. Tanya niatmu apa untuk ikut pramuka? Nah, jangan bilang ya cari pengalaman, cari hiburan, begini. Semua niat gak ada yang benar. Niat itu harus ikhlas karena benar. Ngomong ini ibadah. Ikhlas dalam hal mubah. Nah ya, nah ini jadinya bin nama sejak saja nah, gak beres ini. Gak mau lagi kayak gitu. Ini amalan adat, amalan mubah, tapi dianggap apa? Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini gak benar. Nah, kalau begitu jadinya jadi bid'ah. Paham? Nah, yang ketujuh, at-taqarrub ila Allah bil ma'asi, ini lebih parah lagi ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbuat maksiat. Gimana itu? Makanya antum apa suka mengumpulkan artikel, berita, informasi, giling-giling lah. Ada jenis bid'ah model begini. Maksiat, mabok misalkannya. Nyanyi, wing-wing-wing-wing. Dia bilang ini untuk mendekatkan diri kepada. Sampai hilang kesadaran. Katanya ini orang sudah menyatu dengan Allah. Mabuk cinta. Aduh. Bahaya ya. Maksiat. Tapi dipandangnya mendekatkan diri pada Allah. Nah, memandang yang tidak halal dipandang ya. Katanya apa? Sedang memandang keindahan ciptaan Allah. Bisa aja ngelesnya ini. Mensyukuri. Susah Pak, susah. Maksiat. Bilang kan cipta Allah kan indah gitu. Kita akan ingat Allah yang maha indah gitu. Nah murah nah ay. Yang ke-8 itlaqul ibadatin muqayyadah, ini ibadah yang diajarkan secara tertentu paham kaifiatnya, tapi dia amalkan secara mutlak, enggak pakai ketentuan itu, bebas. Padahal itu sudah diajarkan ketentuannya ya. Paham? Nanti kurang masih. Nah, misalnya habis sholat misalnya bacaan dzikir subhanallah alhamdulillah ya, kemudian Allahu akbar ya. Kan sudah ada ketentuannya dari jamnya. 3-3-3-3-3-4 misalkan ya. Atau yang lainnya ada yang 33 33 33 tambah la ilaha illallah jadi 100 kan itu. Ada yang 11 11 11, ada yang bikin sendiri 1000 1000 1000 misalnya gitu ya. Paham? Atau enggak pakai ketentuan itu, bebas. Padahal agama sudah kasih ketentuan, dia enggak pakai, dia buat mutlak. Paham? Padahal sudah dibatasi, dia mutlak. Misalnya lagi kurban ya, sudah dibatasi ya. Yang boleh dijadikan kurban itu apa? Unta, sapi, kambing ya. Ah, ayam nggak apa-apa lah. Yang penting kan niatnya ini ya. Paham, bebek. dia mutlak, mutlakan. Padahal agama sudah kasih batasan, dia lepas, bebas. Nah, misalnya kami itu buat satu orang, dia buat satu kelas. Satu kelas itu muridnya ada 40 anak ya. Yuk, ulunan beli kambing satu, kita korban untuk sama-sama. Kok bisa? Dari mana itu ajarannya? Ya buat latihan aja. Ini enggak bisa. Kan kebanyakan guru ngajarnya ya biar melatih gitu ya. Anak itu mau sedekah untuk hewan kurban. Tapi dengan cara yang enggak betul. Paham? Enggak bisa begitu ya. Kok melatih cara yang sesuai sunnah? Lo kalau memang enggak mampu ya sudah, jangan dipaksa. Ya gurunya aja yang berkurban. Kan begitu. Ya. Memutlakan apa yang muqayyad itu bid'ah. Yang 9 sebaliknya, taqyidul ibadati mutlaqah. Ibadah yang dalam ajaran agama itu mutlak, enggak ada batasan ketentuan tertentu, tapi dia buat apa? Batasan. Dia buat ketentuan. Padahal agama tidak kasih batasan gitu, agama tidak kasih ketentuan gitu, dia bikin. Nah, ini bid'ah juga. Paham? Afdhalu dzikri la ilaha illallah kan mutlak. Nah. Nah, dia buat aturan. Caranya, jumlahnya, paham? Harinya, ya. Paham? Tempatnya dia bikin sendiri ya. Dari mana? Enggak ada tuntunannya. Bid'ah ya. Yang ke-10 al-ghulu fil ibadah. Ghulu dalam ibadah. Nanti artinya agama sudah kasih batasnya, dia lebihkan. Dia lebihkan. Misalnya sunnah Nabi qiyamul lail, tapi enggak semua mah. Dia buat semua malam dan tiap malam itu lama-lama bisa jadi bid'ah. Jelas. Ya, nama apa sih? 2:30 Setengah jam. Cukup ya. Nah, itu dulu. Insyaallah yang lainnya kita sambung di lain kesempatan. Walhamdulillah. Ini sebenarnya pakai daftar isi aja dulu ya. Nanti masing-masingnya akan diulas secara khusus. Sama ya. Mana dikasih apa? Coba sama Pak Saifuddin. Alhamdulillah. Insya Allah besok tak pakai. Tak pakai kemarin. Pakai sumpah sekali ya. Ya, saat ini sebenarnya bab bid'ah wal muhdatsat ini memang sengaja dipisah karena kayak tadi itu. Iya, artinya apakah semua hal yang muhdats itu bid'ah? Ini. Ya, ini dia. Faruq baina bid'ah wal muhdatsat apa? Ya itu nanti. Nanti ada. Ini kan di mukadimah ya. Apa hubungannya bid'ah sama muhdats? Nah. Apakah semua hal yang baru langsung kita kan bid'ah? Ini. Ya. Apa namanya ini? HP, mikrofon. Ambil ada yang bilang bid'ah. Pakai mikrofon buat dalil bid'ah. Masjid itu ada kipas angin ni bid'ah. Nanti ini sudah semua bid'ah. Dalam rangka bercanda apa serius itu? Serius. Ustaz ngaku salah ni. Ribet. Jamaahnya bing, begitu. Maknanya kurang jauh lagi. Dia maksudnya ingin mengingatkan gitu ya jamaahnya. Anda jangan terlalu kenceng-kenceng lah. Ya dalam bid'ah itu. Anda tahu ini di masjid kita ini masih banyak bid'ahnya. Masih muda. Asa ini bid'ah. ini kiosk ini tidak ini. Enggak ada zaman Nabi masjid kayak gitu. Adanya tirai itu ya antara apa perempuan dengan lagi ini beda ini nggak ada zaman ini. Ya, setelah kita belajar ini apa berarti kita menghukumi seorang soyal kita gitu? Ya nggak gitu juga setidaknya apa kamu bisa tanyis bisa menanya ah betul apa enggak sih secara jenis amalannya gitu nah, kalau orangnya beda lagi gitu. Adapun pelaku apa vonis ya hukum itu masalah apa masalah serius ya bukan masalah remeh ini ya. Nah untuk apa ada mahkamah kalau semua orang bisa apa menghukumi kan terus buat apa ada mahkamah itu ini untuk masalah hukum itu urusan serius itu urusan ibaratnya kayak kriminal gitu benar bang itu masalah kriminal kalau di kerajaan Saudi itu ya bisa dipenjara ini. Kalau orang jelas ahli bid'ah perusak agama. Ini bisa dipenjara. Zaman khalifah dulu begitu. Khawarij berapa banyak yang dihukum mati? Orang Jahmiyah berapa banyak yang dihukum mati? Iya kan? Itu karena kriminal sebetulnya. Maka negeri kita gini gimana lagi? Kayak gitu enggak ada yang ngurusin. Bukan berarti kamu ngurusin sendiri, kalau gitu pemerintah nggak ngurusin, kita urus sendiri. Ya nggak gitu juga. Buat apa juga? Man. Itu masalah serius yang nggak boleh apa. Main. Masalah mufonis kafir, apalagi mutade munafik. Ini masalah serius. Nah, nggak bisa apa sembarangan. Dan juga apa maslahatnya buat jadi harus banyak lah yang kamu pikir pertama kamu pantas apa enggak terus kalaupun merasa diriku pantas maslahatnya apa nah apakah bisa mengurangi kemungkaran atau malah menambah ada tempatnya si Solekau dan ditanya tentang masalah itu urusan yang itu kata beliau lil hajah kalau diperlukan artinya kalau fitnahnya sangat besar ancamannya kepada umat sangat mengerikan ah itu perlu bicara das. Tapi kalau enggak ngaruh ini enggak menarik bagi ulama apa? Enggak menarik dibahas. Karena akan sangat banyak yang dibahas dan meninggalkan hal yang jauh lebih penting dalam membimbing umat mengajari umat. Makanya itu kembali ke ahli jangan khawatir yang cemburu pada agama itu banyak lebih dari kita itu yang lebih pandai, yang lebih ahli, lebih bersemangat, lebih cakap lah. Gitu. Jadi jangan merasa kayak seakan-akan semua di pundakmu. Gitu. Ya. Kita masih belajar. Nah, fungsinya untuk apa belajar kayak gini? Untuk bisa filter buat diri sendiri, mana sih bid'ah, mana sunnah. Gitu. Nah, mana orang ini ahli bid'ah, yang ini ahli sunnah. Nah, karakternya, modelnya kayak apa. Adapun untuk kita menghukumi selain Ini sama dengan layaknya. Iya, sebenarnya.